Kadang jatuh sia-sia mata mendengar kabanan dan tarimu. Adik sayang kasihan denai manjo labaulah maura kato. Adik sayang kasihan denai manjo labaulah maura kato. Malantiang cincin di ujung jari patah dahan pungo di tampuannya. Di ulang bansai di badan diri galanan dulu baganti hibo. Di ulang bansai di badan diri galanan dulu baganti hibo. Biarlah cari nan lain.